Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ada satu pertanyaan di akhir setelah pelajaran kemarin, ada yang bertanya tentang apa faedahnya kita mempelajari macam-macam qiyas, karena kita sampai matan tentang qiyas. Padahal penetapan nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Nah, mengapa kita pelajari adanya qiyas aulawiyah dalam masalah penetapan sifat Allah Ta'ala? Ini pertanyaan yang bagus. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan tentang penjelasan tentang qiyas, maka saya akan sampaikan alasan mempelajari tentang masalah qiyas dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, yang mana pada kitab Al-Wasitiyah ini dipelajari hal itu dengan ucapan penulis, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan dia subhanahu wa ta'ala tidaklah dikiaskan dengan makhluknya, maksudnya tidak ditamtsil, tidak disamakan dengan makhluknya. Alasan mempelajari macam-macam qiyas adalah beberapa alasan berikut ini. Di antaranya, yang pertama, dalam rangka memahami dalil tentang itsbat. Jadi, kedudukan penjelasan tentang qiyas aulawiyah, yaitu qiyas yang dipakai dalam penetapan sifat Allah, ini hakikatnya penjelasan dari dalil tentang al-itsbat, rukun al-itsbat. Karena qiyas aulawiyah inilah yang ada dalam dalil tentang itsbat, dan bukan dua macam qiyas yang lainnya, yaitu qiyas syumul dan qiyas tamtsil. Yang ada dalam dalil adalah qiyas aulawiyah. Contohnya misalnya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahil mathalul a'la, pada ayat ini didahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan. Dalam susunan bahasa Arab, pada asalnya kalimat ini adalah al-mathalul a'la lillah, tetapi didulukan lillah sebelum al-mathalul a'la. Ini faedahnya adalah al-hasr. Taqdimu ma haqquhu ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu taqdimu ma haqqu ta'khir, ini yufidul hasr, menunjukkan faedah pembatasan, mendahulukan sesuatu yang pada asalnya diakhirkan. Berarti terjemahannya adalah hanya milik Allah sajalah al-mathal, yaitu as-sifah. Hanya milik Allah sajalah sifat yang al-a'la, yang tersempurna. Penyebutan kata ter dalam penerjemahan di sini karena memang bahasanya adalah pakai isim tafdil al-a'la. Ini menunjukkan bahwa setiap sifat sempurna yang memang itu layak bagi Allah juga, maka lillahi ta'ala a'laha, bagi Allah yang paling sempurna di antara sifat-sifat sempurna tadi. Jadi ini isyarat kepada qiyas aulawiyah. Karena ala'la tafdil. Maknanya ada sifat sempurna yang dimiliki oleh selain Allah tetapi mafdul. Yang aula, yang tertinggi, termulia, tersempurna adalah sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sifat sempurna asama mendengar, selain Allah juga banyak yang memiliki sifat mendengar. Tetapi karena ayat ini redaksinya adalah, saya ulangi, karena ayat ini lafadznya adalah walillahi, atau kalimatnya adalah walillahil matsalul a'la, maka pendengaran Allah paling sempurna. Tidak ada yang melebihi kesempurnaan pendengaran Allah. Tidak ada pendengaran-pendengaran selain Allah yang melebihi kesempurnaan pendengaran Allah. Dan juga demikian misalnya dalam surat Al-Isra ayat 55. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 55 ini disebutkan di situ bahwasanya Allah itu dalam ayat itu disebutkan a'lamu bima fis samawati wal ard, lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Kalau dikatakan lebih mengetahui, maknanya bahwasanya ada selain Allah yang punya sifat ilm, mengetahui, tetapi keilmuannya di bawah keilmuan Allah Ta'ala. Ini isyarat kepada adanya qiyas apa? Aulawiyah. Nah, untuk memahami dalil seperti inilah ulama menjelaskan tentang masalah qiyas. Jadi alasan pertama, mengapa kita mempelajari tentang qiyas padahal kaidah dasarnya menetapkan sifat Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Kita katakan bahwasanya alasan pertama dalam justru penjelasan tentang qiyas aulawiyah itu dalam rangka menjelaskan dalil tentang masalah rukun itsbat. Yang kedua alasannya bahwasanya dalam rangka memahami dalil tentang rukun nafi. Penjelasan tentang qiyas itu dalam rangka memahami dalil tentang rukun nafi. Bahwasanya dalam dalil tentang rukun nafi itu mencakup penafian dua macam qiyas selain qiyas aulawiyah, yaitu qiyas syumul dan qiyas tamtsil. Qiyas itu dinafikan dalam dalil tentang masalah penafian yang terkait dengan itu, semisal surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai', laisa kamitsli syai'. Itu mencakup penafian di situ mencakup apa? Mencakup penafian qiyas tamtsil dan qiyas syumul. Mengapa? Karena adanya pada kedua qiyas itu adanya penyamaan Allah dengan selain Allah. Dan ini diadakan dalam surat tersebut. Semisal juga dalam surat An-Nahl ayat 74, itu tentang dalil tentang rukun nafi. Difahami dari dua dalil tadi, fala yuqasu subhanahu bi khalqihi, maka Allah tidak boleh dikiaskan, maksudnya disamakan dengan makhluknya. tidak dalam masalah zatnya, tidak dalam masalah sifatnya, tidak di masalah perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Itu alasan kedua. Jadi ulama memaparkan tentang masalah qiyas itu untuk memahamkan dalil, baik dalil tentang itsbat maupun dalil tentang nafi. Yang ketiga alasannya yaitu untuk memahami gaya berpikir ahlul bid'ah. Pola berpikir ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah dalam masalah ini memakai qiyas syumul dan qiyas tamtsil. Semisal ahlul kalam dan juga mumatsilah. Jadi hakikatnya ketika kita memahami pola berpikir mereka, apa buahnya? Kita bisa membantah, memagari diri kita terlebih dahulu, yaitu memagari akidah kita, keyakinan kita yang benar, dan mampu membantah mereka dengan dalil nakli sekaligus akli. Naklinya kita sampaikan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Kalau mereka tidak puas, maka kita sampaikan logika. Kita jatuhkan logika mereka yang memakai qiyas syumul dan qiyas tamtsil bahwasanya itu batil. Dan mampu membantah itu adalah suatu hal yang penting. Kemampuan bisa membantah itu adalah suatu kemampuan ilmiah yang penting. Karena dia kedudukannya sebagai sebuah senjata bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghadapi senjatanya Ahlul Bid'ah. Ini penting sekali. Mengapa demikian? Ahlul Bid'ah dimanapun mereka hidup, secara kaidah bahwasanya suatu senjata itu dihadapi dengan senjata yang semisal. Kalau mereka senjatanya adalah syubhat yang ada dalam dirinya berupa dalam masalah ini qiyas syumul dan qiyas tamtsil, maka kita hadapi dengan yang semisal. Memahami masalah qiyas ini bahwasanya qiyas yang benar adalah qiyas aulawiyah dan kita tunjukkan kebatilan dari qiyas syumul dan qiyas tamtsil karena sebuah senjata itu dihadapi dengan yang sejenisnya. Kalau al-bid'ah senjatanya itu kemudian dihadapi dengan pistol, dihadapi dengan senjata api, mereka bisa mati saja, bisa saja mati badannya, tetapi pikirannya tetap hidup, diadopsi oleh keturunan-keturunannya. Begitu juga kebid'ahan al-bid'ah yang lainnya, syubhat al-bid'ah yang lainnya, khawarij, teroris dan seterusnya. Mereka senjatanya senjata syubhat. Maka tidak cukup dihadapi dengan pistol. Kita hadapi dengan senjata yang sejenisnya, al-ilm, al-hujjah wal-bayan, yang bisa merobohkan logika mereka atau syubhat mereka. Jadi alasan yang ketiga, mengapa kita mempelajari qiyas padahal menetapkan sifat Allah itu kaidahnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, bahwasanya dalam rangka untuk memahami pola pikir al-bid'ah dan kita mampu membantahnya dengan senjata yang semisal yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, sebagai persiapan untuk meniti tangga menuntut ilmu ilmiah yang berikutnya, untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi kelanjutan dari kitab wasitiyah ini, semisal kitab Tadmuriyah. Dan kitab Tadmuriyah ini perlu diketahui adalah kitab yang jika seseorang mampu memahami dengan baik kitab Tadmuriyah, maka merupakan dia berarti telah memiliki bekal yang besar untuk bisa memahami majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. dan juga demikian kitab At-Tahawiyah. Maka salah satu dasarnya adalah memahami tentang materi pelajaran tentang kias sebagai persiapan untuk mempelajari kitab yang lebih tinggi. Baik, itu terkait dengan pertanyaan kemarin, ada yang menanyakan mengapa kita masih belajar kias padahal menetapkan sifat Allah itu kaidahnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Justru dengan belajar kias kita sedang memahami dalil. Baik dalil tentang itsbat berupa kias aulawiyah yang menunjukkan kias aulawiyah maksudnya, maupun dalil tentang nafi yang ini membantah kias syumul dan kias tamthil. Dan juga demikian alasan-alasan yang lain tadi. Dua alasan yang lain tadi. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali pada penjelasan tentang kias. Saya berusaha untuk menyederhanakan definisi yang mungkin kemarin agak sulit difahami, itu definisi ahlul usul lebih kepada sana. Langsung saya terap, sama saja sebetulnya intinya, tapi definisi yang akan saya sampaikan ini langsung diterapkan pada masalah yang sedang kita hadapi, yaitu pembahasan yang sedang kita hadapi, yaitu dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Jadi kias tamtsil, saya ulangi dari kias tamtsil, itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sudah saya, ini definisi penerapan ya, langsung saya terapkan dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Sehingga kalau antum nanti buka kitab yang lain, kok ada definisi yang lain yang berbeda, mungkin yang sedang dibawakan dalam kitab yang lain itu definisi ahlul usul, sesungguhnya intinya sama. Intinya sama. Karena di sini langsung saya fokuskan kepada penerapan, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk karena anggapan adanya kesamaan kaifiyah. Menyamakan Allah dengan makhluk karena ada anggapan adanya kesamaan kaifiyah. Kalau dalam masalah sifat ya, sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi inti dari kias tamtsil ini menyamakan dengan mengundangkan anggapan adanya kesamaan kaifiyah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tangan Allah misalnya disamakan dengan tangan makhluk. Mengapa disamakan? Karena ada illah yang jami'ah. Karena ada sebab titik temu yang sama yang mengumpulkan keduanya, antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Disamakan karena ada sebab titik temu yang sama antara keduanya. Yaitu apa? Adanya anggapan, saya katakan anggapan karena memang tidak benar. Menurut mumatsilah ini benar, padahal tidak benar. Karena adanya anggapan kesamaan kaifiyah antara tangan Allah dengan tangan manusia. Gitu. Jadi kias itu kan rukunnya diantaranya adanya farak, cabang, ada asal, ada ilahnya, ada sebabnya, titik temunya yang sama. Gitu. Maka penerapannya kurang lebihnya seperti ini. Kalau dibacakan ayat tentang tangan Allah, bal yadahu mabsutatan misalnya, firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, di dalamnya terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Orang mumatsilah ketika memakai kias tamtsil, logikanya seperti ini, begitu dengar firman Allah tentang penetapan sifat tangan baginya, maka ini dianggap sebagai farak, cabang. yang asalnya adalah sesuatu yang maklum bagi mumatsilah. Karena dalam fikih namanya fara' itu majhul, tidak diketahui dulu hukumnya. Makanya diilhaq, hukumnya disamakan dengan asal yang sudah diketahui hukumnya. Begitu. Sehingga mengapa kok disamakan? Karena ada titik temu yang sama, illah yang sama, sebab yang sama. Ketika mendengar adanya ayat tentang tangan Allah, ini bagi mumatsilah majhul. Adapun tangan, kan Allah tidak bisa dilihat, jadi majhul. Adapun tangan yang maklum, inilah yang asal dalam kias tamtsil ini, yaitu tangan manusia, tangannya dia, mumatsilah itu. Nah, jalan berpikirnya seperti ini, yaitu tidaklah Allah berfirman kecuali dengan sesuatu yang kita fahami. Itu gaya berpikir dia, mumatsilah. Dari sini masih benar, karena enggak mungkin Allah berfirman dengan satu firman yang kedudukannya sebagai hudalil muttaqin kok enggak bisa dipahami. Dari sini benar, subhat itu begitu. Ada sisi benernya, tidak asing lagi kalau namanya subhat itu ada sisi benernya, tapi di belakang itu ada sisi salahnya yang orang enggak sadar, samar. Nah, satu sisi nampak benar. Itu biasa subhat seperti itu. Gaya berpikirnya pakai kias tamtsil ini, tidaklah Allah berfirman kecuali dengan sesuatu yang kita fahami. Masih benar ini. Makanya membantah syubhat itu tidak mudah. Benar-benar teliti. Kemudian langkah yang kedua ini yang salah. Tidaklah sesuatu itu bisa kita fahami kecuali yang musyahadah, yang kita saksikan. Nah, dari sinilah terjatuhnya kesalahan dia kalau diterapkan dalam masalah penetapan sifat Allah. Sementara kata tangan yang kita saksikan yang terbaik adalah bukan tangan kera, tangan manusia. Kesimpulannya, karena adanya kesamaan kaifiyah bentuk tangan Allah dengan tangan manusia, berarti kesimpulannya tangan Allah sama dengan tangan manusia. Itu kias tamtsil seperti itu. Mengikutkan yang farq, yang cabang ke dalam yang majhul tidak ketahui tadi, ke dalam apa yang asal, yang pokok, yang sudah diketahui, yaitu tangan manusia, sehingga kesimpulannya menyamakan, ujung-ujungnya menyamakan tangan manusia, tangan Allah sama dengan tangan manusia. Itu kias tamtsil. Padahal ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang benar adalah namanya penetapan sifat menurut as-salafus saleh itu penetapan isbatu maknan la isbatu kaifiyah. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan penetapan sifat Allah, itu maknanya adalah penetapan makna. Kalau lafaz ya jelas, penetapan lafaz dari ayat itu jelas. Tapi yang menjadi inti perbedaan kita dengan mereka mumatsilah adalah pada penetapan makna. Kita fahami namanya dalil tentang penetapan sifat Allah adalah penetapan makna, bukan penetapan kaifiyah. Sehingga pantas kalau Imam Malik mengatakan bagaimana al-istiwa'u maklum, maksudnya maklumul makna. Secara bahasa istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Nah, wal kaifu majhul. Nah, yang majhul, yang tidak kita tetapkan adalah kaifiyah. Karena tidak bisa mendudukkan seperti inilah mumatsilah terjatuh. Dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang sama, yaitu yang sama adalah asal makna. Asal makna mendengar sama. Namanya mendengar, baik itu mendengarnya Allah maupun mendengar manusia, dari asal makna mendengar sebelum dinisbatkan kepada Allah dan sebelum dinisbatkan kepada manusia, sebelum disandarkan kata mendengar itu kepada Allah ataupun kepada manusia, pada asalnya sama. Nah, itulah yang kita tetapkan. Apa? Idrakul masmu'at, masmu'at. Penangkapan suara itu namanya mendengar di situ. Sama antara Allah dengan kita, sama dari asal maknanya. Nah, itu yang tidak bisa mumatsilah membedakan. Adapun kaifiyahnya, bagaimana ketajaman mendengarnya manusia, tentu tidak sama dengan bagaimana kesempurnaan pendengaran Allah. Nah, adapun qiyas syumul adalah menyamakan Allah dengan makhluk, karena dianggap sama-sama masuk dalam lafadz umum yang meliputinya. Karena sama-sama masuk ke dalam lafadz umum yang meliputinya. Atau dengan bahasa lebih sederhana lagi, menyamakan dengan menggunakan lafadz umum. Logika berpikirnya dengan menggunakan lafadz umum, tapi ujung-ujungnya menyamakan, intinya menyamakan gitu. Kalau yang qiyas tamtsil tadi sama, sama-sama menyamakannya, tetapi dengan menggunakan anggapan kesamaan kaifiyah. Loh, kok bisa dianggap sama kaifiyah sifat Allah dengan sifat makhluk? Ya tadi cara berpikirnya, tidaklah Allah berfirman kecuali dengan sesuatu yang kita pahami, tidaklah kita memahami sesuatu kecuali sesuatu yang kita saksikan. Nah, yang kita saksikan adalah tangan kita yang terbaik dari seluruh tangan makhluk, berarti tangan Allah sama dengan tangan manusia. Nah, kalau ini enggak, sama, sama-sama menyamakan, makanya kan tertolak. Tertolak karena dalilnya jelas, laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Segala bentuk logika yang ujung-ujungnya menyamakan Allah dengan makhluk tertolak. Nah, hakikatnya ini pemahaman terhadap firman Allah laisa kamitsli syai', membahas qiyas batilnya qiyas syumul dan qiyas apa? Tamtsil fi haqqillah, terkait dengan Allah. Nah, kalau ini pakai lafadz umum, jadi menyamakan Allah dengan makhluk karena dianggap sama-sama masuk ke dalam lafadz umum yang meliputinya. Misalnya kata al-hayah, hidup. Kata hidup. Ini kan lafadz umum. Masuk di dalam cakupannya adalah hidupnya binatang, hidupnya manusia, hidupnya Allah. Kehidupan Allah, kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan dan seterusnya. Nah, gara-gara mendengar kata hidup, dia tidak memilah dan memilih. Langsung dipukul rata. Asal ada kata hidupnya, baik itu kehidupan Allah maupun itu kehidupan manusia, sama. Kesimpulannya, kehidupan Allah sama dengan kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi cara berpikirnya saja yang berbeda. Kesimpulannya sama, sama-sama menyamakan. Sama-sama menyamakan. Adapun qiyas aulawiyah adalah menggunakan logika penyangatan. Dan tidak ada unsur penyamaan. Namanya penyangatan, yang satu lebih sempurna daripada yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya qiyas aulawiyah inilah qiyas yang benar dipakai fi haqqillah dalam berbicara tentang sifat Allah. Intinya demikian. Dan juga demikian pernyataan, kalau tidak salah ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan bahwasanya qiyas aulawiyah kana yasluquhu salaf ittiba'an lil Qur'an. Bahwasanya qiyas aulawiyah, qiyas yang dipegang teguh oleh as-salaf dalam rangka mengikuti Al-Qur'an, yaitu intinya adalah menetapkan bagi Allah, menetapkan sifat sempurna bagi Allah, akmal dalam bentuk lebih atau dalam kedudukan lebih mulia, lebih sempurna daripada sifat tersebut yang dimiliki oleh makhluk, yang ada pada makhluk. Menetapkan sesuatu yang ada pada Allah lebih sempurna daripada menetapkan daripada sesuatu yang ada pada makhluk. Kita tetapkan Allah memiliki tangan. Di antara sifat Allah adalah tangan. Memiliki tangan maksudnya. Kita tetapkan itu. Tapi juga kita tetapkan kita memiliki tangan. Kita disifati dengan sifat dzatiyah berupa memiliki tangan. Manusia itu disifati dengan sifat dzatiyah. Kalau bicara sifat tidak hanya dermawan, penyabar, dan seterusnya. Karena sifat itu ada dzatiyah, ada fi'liyah. Dzatiyah terkait dengan badan kita kalau pada manusia. Ya, manusia disifati dengan sifat dzatiyah berupa memiliki tangan. Jadi kedua sifat ini kita tetapkan, satu lillah dan satu lil makhluk. Tetapi kita katakan apa yang ada, apa yang ditetapkan bagi Allah itu akmal. Sifat tangan bagi Allah itu lebih sempurna daripada tangan manusia, seperti itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kita lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu syarat ataupun ketentuan qiyas aulawiyah, memakai qiyas aulawiyah. Karena qiyas aulawiyah ini qiyas yang wajib dipakai terkait dengan hak Allah. Kemarin sampai pada ketentuan yang pertama, yaitu anna kulla kamalin, bahwa setiap kesempurnaan thabata lil makhluk, yang ada pada makhluk, wa amkana an yattasifa bihil khaliq, dan memungkinkan Allah bersifat dengannya, fal khaliq aula bihi, maka sang pencipta lebih layak untuk bersifat dengannya minal makhluk, daripada makhluk. Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk dan sang khaliq, sang pencipta, yaitu al-khaliq maksudnya, memungkinkan untuk bersifat dengannya, maka al-khaliq aula bihi minal makhluk. Maka sang pencipta lebih layak bersifat dengannya daripada makhluk dan lebih sempurna. Maka wajib kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah selama keberadaan sifat itu bagi Allah sempurna, dan kalau tidak ada menjadi aib bagi Allah. Kalau tidak ada menjadi kurang sempurna bagi Allah. Selama seperti itu maka wajib kita tetapkan. Karena pada makhluk saja sempurna, apalagi pada Allah. Itulah qiyas aulawiyah, penyangatan. Dari sini, sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwasanya dapat kita ambil pelajaran, tidak setiap sifat sempurna bagi makhluk pasti sempurna bagi Allah. Karena ada syarat memungkinkan Allah bersifat dengannya. memiliki istri, memiliki anak, itu sifat sempurna bagi manusia, bagi laki-laki. Tapi buktinya kalau dikasih sebutan mandul, dia merasa aib. Tetapi memiliki anak bukan sifat sempurna bagi Allah, bahkan aib bagi Allah. Sebagaimana ini sifat memiliki anak ini dibantah dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, wa kullu naqsin tanazzaha anhu al-makhluq, dan setiap sifat kurang sempurna ataupun aib yang makhluk tanazzaha anhu, dibersihkan darinya karena itu aib bagi makhluk, wala yumkinu ayat tasifa bihil khaliq, sedangkan Allah tidak mungkin bersifat dengannya secara aslu sifat, secara asal sifatnya tidak mungkin Allah bersifat dengannya secara asal sifatnya, karena ada yang itu aib bagi makhluk tetapi secara asal sifatnya bukan seperti sifatnya makhluk, maksud saya memungkinkan Allah bersifat dengannya. Oleh karena itu kalimat kedua ini penting, dan tidak memungkinkan Allah bersifat dengannya. Secara asal sifatnya maka kalau contohnya misalnya sombong, sombong ini aib bagi makhluk, tetapi Allah memungkinkan bersifat dengan sombong, dan bahkan Allah disifati dengan sifat sombong, dan Allah pantas bersifat dengan sifat sombong karena tidak ada satupun yang bisa melampaui kesempurnaan Allah. Kalau makhluk tidak boleh bersifat dengan sombong karena di atas langit masih ada langit. Jadi maksud la yumkinu ayat tasifa bihi al-khaliq, tidak memungkinkan Allah bersifat dengannya ini bukan ditinjau kalau sudah disandarkan sifat itu kepada makhluk. Tetapi ditinjau pada asalnya Allah Ta'ala, dari sisi pada asalnya Allah Ta'ala memungkinkan bersifat dengannya, atau dalam bahasa lainnya kalau tidak salah ingat asal sifat. Jika tidak salah ungkapannya seperti itu. Fal khaliq ahaqqu bitanazzuh anhu, kelanjutan dari peraturan ketentuan itu atau kaidahnya. Fal khaliq, maka sang pencipta lebih berhak untuk disucikan dari sifat aib tadi. Jadi kalau ada satu sifat yang aib bagi makhluk, misalnya bodoh, jahil, al-jahlu, kemudian tidak mungkin kan Allah bersifat dengannya. Kan gak mungkin Allah bersifat dengan bodoh, mustahil. Maka seperti ini, fal khaliq ahaqqu bitanazzuh anhu, sang pencipta yaitu Allah lebih berhak disucikan darinya daripada makhluk. Makhluk saja layak untuk dibersihkan dari sifat itu, menjauh dari sifat bodoh, apalagi Allah, maka lebih layak, maksud saya Allah lebih layak untuk disucikan darinya. Disucikan darinya kalau kata menjauh untuk makhluk. Kalau Allah disucikan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, qiyas aulawiyah itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi haruslah di antara ketentuannya, kalau mau diringkas, ya haruslah itu memang kesempurnaan yang ditetapkan bagi Allah benar-benar sempurna dari segala sisi, tidak mengandung aib dari segala sisi. Dan kalau tidak ada, justru menjadi aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada matan fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi. Fa di sini fa sababiyah. Ciri khasnya kalimat sudah huruf fa menjadi alasan dari kalimat atau sesuatu yang disebutkan sebelum fa. Karena fa sababiyah adalah fa yang menunjukkan alasan, maka cara menerjemahkannya adalah karena, sehingga tidak setiap fa diartikan maka. Karena, nah, kalau fa sababiyah kita harus cermat, harus tepat maksudnya, menentukan mana yang sebabnya, mana yang akibatnya. Ini sebab untuk apa? Kalimat sesungguhnya Allah a'lam, lebih mengetahui, binafsihi, tentang dirinya, wa bighairihi, dan tentang selain dirinya, wa asdaqu qila, dan paling jujur, paling benar ucapannya, wa ahsanu haditha, dan paling bagus ucapannya, min khalqihi, dari makhluknya. Thumma rusuluhu shadiquna masduqun. Sampai pada ini saja ya, yaitu sampai pada wa ahsanu hadithan min khalqihi. Sampai pada wa ahsanu hadithan min khalqihi, itu sebabnya sampai situ. Kalimat sebab itu sebagai penyebab, sebagai sebab dari apa? Dari kalimat sebelum fa, yaitu wajibnya itsbat, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa sifat-sifatnya, dan larangan dari qiyas. Jadi seolah-olah penulis menyampaikan mengapa Syekh tadi mengatakan wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan mengapa Syekh mengatakan apa dengan ucapan yang menunjukkan wajibnya kita itsbat, menetapkan sifat Allah taala pada kalimat sebelum fa tadi, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitsli syai', pada kalimat-kalimat sebelumnya tadi, sampai pada wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sampai pada wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, maksud saya seperti itu. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasan wajibnya kita menetapkan sifat Allah dan terlarang kita dari mengkiaskan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya? Jawabannya fa innahu subhanahu, karena Dia yaitu Allah subhanahu satu a'lam binafsihi, satu lebih mengetahui terhadap dirinya, wa bi ghairihi, dan terhadap selain dirinya, satu wa asdaqu qila, dan paling benar, paling jujur ucapannya, tiga wa ahsanu haditsan min khalqihi, dan paling indah ucapannya dibandingkan makhluknya, tiga. Tiga poin ini, al-ilmu, was-sidaku, wal-husnu, al-kalam, ditambah lagi satu, wa-salamatul-iradah, wal-qasd, empat perkara ini, yaitu benarnya tujuan dan kehendak. Saya ulangi, benarnya kehendak dan maksud. Empat perkara ini, ilmu, as-sidq, kemudian husnul kalam, wal fasaha, husnul bayan, wal fasaha. Kemudian yang keempat adalah, yaitu salamatul iradah wal qasd. Empat perkara ini, kalau ada pada suatu ucapan, suatu kalam, baik itu kalam Allah maupun kalam selain Allah, wajib diterima. Nah, itu alasannya. Jadi hakikatnya penulis ingin menyampaikan empat ciri khas, yang di sini sebutkan tiga ya, sesungguhnya ada empat. Empat ciri khas sebuah kalam, sebuah ucapan, baik itu kalamullah maupun kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maupun kalam selain keduanya, kalau terpenuhi empat ciri khas ini pada suatu kalam, maka wajib kalam itu terima. Nah, pada kalamullah khususnya terkait dengan sifat-sifat Allah yang menjadi pembahasan kita ini, ini terpenuh pada setiap kalamullah tentang sifat-sifatnya, terpenuhi empat-empatnya sekaligus. Terpenuhi empat-empatnya sekaligus. Yang pertama, al-ilm. Jika Allah berfirman tentang mata Allah, jika Allah berfirman tentang matanya, bahwasanya Allah memiliki mata, di antara faedah dari firman tersebut misalnya, maka apa? Maka kita katakan kepada ahlul bid'ah, wahai ahlul bid'ah, kita katakan ciri khas yang pertama dari empat ciri khas, kalau terkumpul keempat-empat ini pada satu kalam, wajib diterima. Wahai ahlul bid'ah, itu tentang al-ilmu ya, yang pertama. Kita katakan, wahai ahlul bid'ah, siapakah yang lebih mengetahui tentang mata Allah antara Allah dengan makhluk? Maka pastilah kalau dia mau jujur dan pemahamannya benar, mengatakan Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Kalau sudah kamu ahlul bid'ah katakan Allah lebih mengetahui daripada dirimu tentang dirinya, yaitu diri Allah, maka jika Allah menetapkan sifat mata baginya, maka apa sikap engkau? Maka harusnya dia mengatakan, ya, kami pun menetapkan bahwasanya Allah memiliki mata, karena saya tidak lebih tahu daripada Allah tentang diri Allah. Allah yang lebih tahu daripada saya tentang dirinya. Dan masing-masing dari empat ciri khas jika terkumpul diterima pada suatu kalam wajib diterima ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Kalau al-ilmu, nanti dicek kembali sebaik surat maupun nomor ayatnya, surat Al-Isra ayat 55 untuk ciri khas yang pertama ini. Juga demikian ciri khas yang kedua, wa asdaqu qila, itu ada pada dalam surat An-Nisa ayat 122 jika tidak salah, dicek kembali. Nah, kalamullah semuanya sidq wa haq, semuanya benar dan jujur. Semuanya benar, jujur dan benar. Sid wa haq, jujur dan benar. Sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Apalagi kalau ternyata disebutkan di sini asdaq, paling benar, paling jujur, maka lebih tertentu untuk menerima lagi dari firman Allah. Sehingga kalau Allah berfirman tentang sifatnya, maka harus kita terima. Harus kita terima, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah paling jujur, Allah paling tahu tentang dirinya, Allah paling jujur, paling benar ucapannya. Dan juga demikian yang ketiga, paling fasih yang ketiga ini, yaitu husnul bayan wal fasahah. Ahsanu haditha, maksudnya paling baik ucapannya, maksudnya adalah paling baik ditinjau dari sisi lafaz dan paling baik ditinjau dari sisi makna, sehingga paling paling apa? Paling menjelaskan, paling kuat dalam menjelaskan, dan paling fasih. Sehingga enggak ada alasan untuk ditolak. Ketika Allah menetapkan sifat sempurna baginya, dan ketika Allah menafikan sifat aib dari dirinya, maka tidak boleh ditolak. Termasuk ketika menafikan tamthil, tidak boleh ditolak yang seperti ini. Karena Allah paling mampu menjelaskan tentang dirinya kepada makhluknya, paling fasih kalamnya, paling menunjukkan, paling bagus lafaz, paling menunjukkan maknanya, paling bagus maknanya. Ditambahi dengan yang keempat adalah salamatul iradah wal qasd, yaitu benarnya tujuan dan kehendak, benarnya kehendak dan tujuan, benarnya kehendak dan tujuan. Kalau secara logika sehat, sebuah kalam, sebuah ucapan selain Allah itu tidak diterima. Kalau misalnya yang pertama, pembicaranya tidak menguasai materi pembicaraan, tidak tahu, tidak tahu, sok tahu, orang nggak percaya, nggak terpenuhi ciri khas pertama tadi, al-ilm. Terkadang orang itu tahu tentang materi pembicaraan, menguasai, namun dia nggak jujur menyampaikan. Nah, saya tahu kalau pencurinya fulan A, tapi saya katakan fulan B, bukan saya karena nggak tahu. Tapi gak terpenuhi yang kedua ini, menyebabkan orang gak percaya, orang menolak. Jangan saya ya, selain saya. Baik, yang berikutnya adalah, bisa jadi orang itu berilmu tentang ucapannya, kemudian jujur menyampaikannya apa adanya sesuai dengan kenyataan. Tetapi yang ketiga, dia gak pandai menjelaskan. Dia gak pandai, sehingga orang gak faham apa maksudnya. Sehingga ragu-ragu untuk menerima beritanya. Lu tadi mengatakan kejadiannya pukul 19, sekarang katanya pukul 1 malam. Lu yang benar yang mana? Lu tadi katanya yang menabrak fulan alif, tapi yang sekarang ganti lagi yang fulan. Dia difahami karena tidak jelasnya dalam menjelaskan, sampai difahami seperti itu oleh pendengarnya, maka orang gak percaya, sangat mungkin kan gak percaya. Terkadang seorang bisa jadi maksud saya, seorang itu berilmu, kemudian apa, benar, jujur dalam menyampaikan ucapannya, kemudian jelas dalam menjelaskan, fasih, bagus lafadznya, pandai menyampaikan makna yang ingin disampaikan, tapi dia memiliki su'ul iradah, kehendak buruk. Ini saya menguasai materi ini atau berita ini, kemudian dia akan menyampaikan apa adanya, yang salah fulan alif, kemudian dia fasih menjelaskan begini kronologisnya, fasih dia menjelaskan. Tapi dia buruk niatnya. Niatnya buruk. Maka bisa jadi orang tidak menerima ucapan tersebut karena ada apa namanya, niat buruk, kehendak buruk yang dilihat dari qarinahnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau pada kalamullah dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka terkait dengan ucapannya masing-masing, keduanya terpenuhi empat ciri khas ini, maka wajib diterima. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat Allah, kita katakan beliau paling tahu apa yang beliau ucapkan daripada kita. Beliau paling jujur di antara seluruh makhluk. Beliau paling fasih dalam menjelaskan, guru paling bagus penjelasannya di antara seluruh makhluk. Beliau paling yaitu baik niatnya, tujuannya, tidak ingin menjerumuskan kita pada kerugian, tidak ingin menipu kita, tidak ingin, dan seterusnya. Maka wajib diterima. Itu maksud saya mengatakan kalimat fa innahu subhanahu a'lam bi nafsi wa bi ghairi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsan min khalqi. Thumma rusuluhu shadiquna masduqun. Kemudian para rasulnya alaihi wassalatu wasalam adalah orang-orang yang shadiqun, jujur. Jujur itu adalah mutabaqatul khabar lil waqi. Ini penting ini dalam rangka untuk memahami nanti sebentar lagi as-siddiqin. Jadi maqam as-siddiqin maqam yang sangat tinggi, melebihi ketinggian maqam asyuhada dan as-salihin. Tetapi enggak mudah jadi as-siddiqin kecuali orang-orang yang Allah mudahkan menjadi as-siddiqin. Semoga Allah taala menjadikan kita yang hadir di sini untuk masuk dalam jajaran as-siddiqin. Allahumma amin. Karena as-siddiq itu adalah mutabaqatul khabar lil waqi'. Jujur itu adalah sesuainya kabar dengan kenyataan. Dengan demikian jujur itu cakupannya luas, bukan hanya jujur dalam masalah ucapan saja. Tetapi jujur juga masuk dalam, hakikatnya masuk dalam tindak tanduk. Oleh karena itu orang yang riya hakikatnya tidak jujur. Alul bid'ah hakikatnya tidak jujur. Sebagaimana orang yang bohong dengan lisannya hakikatnya tidak jujur. Mengapa? Karena sama, ketemu dalam definisi yang sama, tidak samanya khobar yang tersampaikan dengan kenyataan. Orang yang riya saat sholat sambil menangis, menampakkan menangis, khusyuk, ngiranya orang lain dia benar-benar orang yang khusyuk. Padahal ada udang di balik rempeyek. Nah ini, maka dari itu orang yang riya tidak jujur karena menyelisihi kenyataan dalam hatinya, kenyataan sungguhnya dia sedang caper. Al-bid'ah pun juga begitu. Ketika mengamalkan zikiran sekian kali yang tidak disyariatkan dalam sholat misalnya, atau ucapan-ucapan dalam sholat, gerakan-gerakan dalam sholat dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, orang yang gak tahu menyangka itu memang syariat Islam. Syariat tentang sholat dalam Islam itu seperti yang dia kerjakan itu. Dan ketika ditanyakan, apakah maksud Anda melakukan itu ingin dapat pahala? Karena saya sedang mengamalkan ajaran agama Islam. Enggak jujur dia. Apa yang dilakukan itu menyelisihi kenyataan, hakikat yang sungguhnya. Hakikatnya itu bukan ajaran agama Islam, tapi dia sangka itu sebagai ajaran agama Islam. Seperti kisahnya di kitab Tauhid tentang yang bangun malam dikira sholat malam. Kemudian dalam rangka menjaga kejujuran ini mengatakan, Walakin iludiktu, atau kurang lebihnya seperti itu. Akan tapi saya tersengat. Enggak, tidak seperti mungkin sebagian orang zaman sekarang. Jelas-jelas aslinya memang enggak sholat, tapi karena ingin ke kamar mandi, buang air kecil malam hari, jam 3 dia mengatakan, bahkan mengesankan, saya tadi mau bangun malam loh. Ada yang di off the record kalimatnya. Ada yang muqaddarah, takdiruhu, saya tadi bangun malam, takdiruhu karena ingin buang air kecil. Nah, itu takdiruhunya ini tidak disebutkan. Muqaddarahnya ini tidak disebutkan. Nah, ini Masya Allah. Jadi orang yang ikhlas itu minimalnya zahirnya sama dengan batinnya. Minimalnya. Bahkan paling sempurnanya orang yang ikhlas, batinnya lebih makmur daripada zahirnya. Adapun orang yang munafik, orang yang riya, maka zahirnya kelihatan lebih makmur dari batinnya. Masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki salafi. Wah, penampilannya. Lihat aja ketika makan bersama, misalnya siapa yang ithar, siapa yang kelihatan apa salafinya dalam ithar, dalam mendahulukan orang lain, atau kemudian dalam kesabarannya, dalam kedermawanannya, dalam dan seterusnya. Nah, ingat, orang yang ikhlas minimalnya apa zahirnya sama dengan batinnya, atau dia benar-benar sesuai dengan hakikat yang sungguhnya, maksud saya seperti itu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, para rasulnya semuanya adalah shodiqun, orang-orang yang jujur. Jujur dalam seluruh kabar yang mereka sampaikan dari Allah Ta'ala. Maka kalau seperti ini sifat mereka, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis, salah satu tentang sifat Allah, misalnya, ya harus kita terima karena beliau shodiq, bahkan paling jujur dari seluruh makhluk. Apalagi sifat yang kedua, masdukun. Masdukun yaitu terpercaya. Bisa dibaca musaddaqun, yang wajib dibenarkan. Terpercaya dalam wahyu yang beliau bawa. Karena disampaikan oleh Asyraful Malaikah Jibril alaihissalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena apa yang disampaikan oleh mereka dari wahyu Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Kalau seperti ini, maka apa menjadi alasan Mu'attilah dan Mu'attilah menolak penetapan sifat Allah yang disampaikan dalam wahyu Allah yang disampaikan oleh rasulnya yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat yang membuat mereka tidak percaya, yang membuat mereka menolak? Karena ini diatafkan dengan kata thumma, berarti ataf kepada fa innahu a'lamu binafsihi. Bikhilafil ladina yaquluna alai ma la ya'lamun. Keadaan para rasul yang seperti ini berlainan dengan keadaan bikhilaf, berlainan dengan alladzina, keadaan orang-orang yang yaquluna alaih, mengatakan tentang Allah ma la ya'lamun, sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi saya ulangi kalimatnya, bikhilafil ladzina yaquluna alaih ma la ya'lamun, berlainan dengan keadaan orang-orang yang mengatakan tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Siapa itu yang dimaksud di sini? Yaitu seperti para dukun yang mengkabarkan berita yang dusta, ahli bid'ah, zindik, tukang sihir, ulama asu, ulama yang menyeru kepada jahannam. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Karena dukun misalnya mengiklankan dirinya mengetahui perkara yang gaib sebagaimana Allah mengetahui perkara yang gaib. Dia memiliki sifat seperti sifatnya Allah Ta'ala. Maka ini berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak ketahuinya, yang mereka tidak memiliki ilmunya. Mengapa dikatakan berbicara tentang Allah? Karena memang mereka menyamakan Allah dengan dirinya, diri mereka, menyamakan Allah dengan diri mereka dalam masalah mengetahui yang gaib. Ini kekhususan Allah Ta'ala. Sebetulnya mudah sekali sebetulnya membantah dukun itu. Dukun sekaliber apapun yang mengatakan paranormal, yang bisa meramal dengan jitu berkali-kali pun, datangkan ke majelis kita, insya Allah dengan mudah kita buktikan dia tidak tahu yang gaib. Kita tanya kepada dia dengan pertanyaan yang ringkas saja. Jangan 2030 presidennya siapa? Jangan jauh-jauh. Setelah ini saya mau apa? Dukun. Jika Allah, kalau memang Allah, kalau memang Anda Tuhan, sama dengan Allah, maka ketahuilah Allah mengetahui apa yang akan saya lakukan. Walaupun sebelum saya lakukan, Allah mengkabarkan. Pasti tidak bisa meleset dari takdir Allah. Jadi seandainya kita belum melakukan sesuatu, kemudian dibuka dalam catatan Alul Mahfud tentang ilmu Allah, apa yang akan kita lakukan, meleset enggak? Tidak akan meleset. Nah, Anda wahai dukun, jika menganggap diri Anda sama dengan Allah, kabarkan dulu saya mau apa. Mau dia pakai dupa 5 ton, mau dan seterusnya, kita santai-santai saja. Begitu dia menyebutkan, habis ini kamu mau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau mereka hafalanu, hafal itu. Nah, begitu kita dia mengatakan seperti itu, kalau seandainya boleh menempeleng mulut dukun, kita tempeleng tas. Nah, lain toh, habis ini saya mau menempeleng kamu, bukan mau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Oh, ya sudah kanu, apa ganti lagi soalnya, ulangi lagi, saya ramal lagi. Habis ini saya mau apa? Kamu mau menempeleng aku? Tidak. Kita lakukan yang lain lagi. Sederhana saja sebetulnya. Kadang dengan dalil mereka mungkin tidak tunduk. Dengan logika atau dengan yang seperti ini, mereka mungkin akan mengakui. Sebagaimana Syekh Albani ketika mengetes dukun yang bisa mendatangkan ruh-ruh. Katanya kamu bisa mendatangkan ruh. Ya, datangkan ruh Imam Bukhari. Saya akan bertanya tentang permasalahan hadis kepadanya. Dukun gak faham mustalahul hadis. Gak bisa bohong-bohongan mengatakan saya ruhnya. Kalau tanya, coba haddatsana, enggak paham dia, ketahuan bohongnya. Kemudian apa katanya, datang nih saya esok hari, saya akan kabarkan. Ternyata enggak datang-datang setelah itu. Nah itu kawan, oleh karena itu sebetulnya dengan logika-logika yang sederhana mereka akan mengaku insyaallah taala kalau mereka orang yang benar-benar mencari kebenaran dan jujur. Walihada qal, dan oleh karena inilah, lam ta'liliyah. Lam pada li di sini lam ta'liliyah. Yaitu diartikan karena, oleh karena inilah. yaitu maksudnya oleh karena kalamullah dan kalam para rasulnya alaihi salatu wasalam asdaq wa ahsan, begitu maksudnya. Jadi sambung menyambung, ada korelasinya antara matan ini dengan matan sebelumnya. Karena kalamullah dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallatu wasalam itu asdaq wa ahsan, Allah berfirman. Oleh karena itulah Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maha suci Rabbmu yang punyai mana izzah, ini ada tiga. Nanti insyaallah kita sampai pada mana izzah. Ya, di antaranya maknanya adalah keperkasaan. Karena macam izzah ada tiga. Dari apa yang mereka sifatkan, keselamatan dilimpahkan atas para rasul dan segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu. Dalam ayat ini Allah mensucikan dirinya, amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul, dari sifat buruk atau aib atau kurang sempurna yang orang-orang mukhalifuna lirrusul, yang menyelisih para rasul, lontarkan, yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul berupa apa? Sifat-sifat buruk, sifat aib dan kurang sempurna. Maka ini Allah sucikan dirinya dari pensifatan buruk itu. Wasallama 'alal mursalin, dan juga demikian Allah menyatakan keselamatan para rasul. Ini kalau ada yang punya terjemahan ini ada kesalahan fatal. Saya dapatkan beberapa kesalahan dan sudah saya stabil ini yang salah-salah dalam penerjemahan ini. Jazahullah khairul jaza penulisnya, semoga Allah berikan balasan yang sebaik-baik pembalasan. Namun tiada gading yang tak retak, maka kita berusaha untuk melengkapinya. Kalau ada yang memiliki terjemahan ini halaman 15, maka di situ ada kesalahan yang fatal. Disebutkan di situ juga mendoakan keselamatan kepada para rasul. Ini jelas salah, karena yang dimaksud di sini adalah Allah. Mana mungkin Allah berdoa? Mau berdoa kepada siapa Allah? Ya. Oleh karena itu penulis mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wasallama 'alal mursalin. Ini dhamirnya kembali kepada huwa maksudnya Allah. Dan Allah menyatakan keselamatan bagi para rasul, li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Karena memang selamatnya apa yang mereka ucapkan dari an-naqs, kekurang sempurnaan, wal aib, dan aib. Karena mereka tidak mengucapkan dari hawa nafsu, mereka mengucapkan dari wahyu Allah. Ya. Terkadang ikhwan fillah, jadi mengingatkan yang seperti ini itu justru orang yang tersentuh. Bukan hujah-hujah yang langsung terkait dengan membongkar syubhat mereka. Terkadang mereka terbawa kesombongannya, jadi tidak tersentuh ketika kita siap berdebat dengan dia. Tapi terkadang seorang itu tersentuh dengan adabnya dalam berdebat. Sebagaimana pernah salah seorang ingin datang kepada Syekh bin Baz, kemudian dalam hatinya sudah bergumam karena dia menyampaikan sendiri isi hatinya setelah itu, kalau tidak salah ingat, bahwa kalau seandainya melontarkan sebuah masalah ke Syekh bin Baz, jika tidak salah ingat demikian kisahnya, kemudian dalam hatinya bergumam, kalau seandainya Syekh bin Baz ini mendebat saya, maka saya siap berdebat dengannya. Sama seperti itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Syekh bin Baz, mendoakan dengan nampak keikhlasan dari Syekh bin Baz. Justru terpikatnya seperti itu justru. Nah, jalan hidayah itu seringkali kita dapatkan barangkali unik. unik. Sepintas lalu kayaknya enggak nyambung orang itu dengan kalimat seperti itu bisa apa? Berubah. Nah, bisa jadi kita sampaikan kaidah qiyas aulawiyah, kaidah enggak nerima, malah itu dia ngotot. Tapi kita ingatkan bahwasanya ingatlah bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang diri kita, tentang dirinya daripada kita. Dan juga lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Juga demikian para rasulnya alaihi salatu wasallam, enggak pernah ada yang berbohong. Mereka orang-orang yang paling jujur, mereka dan seterusnya. Ini loh, lihat Allah Ta'ala menyatakan keselamatan mereka terhadap para rasul atas ucapan mereka, karena setiap yang diucapkan mereka adalah dari wahyu Allah. Bisa jadi tertarik dari sisi itu, sadar dari sisi itu. Maka divariatifkan oleh Syekh ketika menjelaskan kepada pembaca agar ini menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi al-bid'ah dengan santunnya ucapan kita, variatifnya kita dalam berhujjah. Seorang semoga tersadarkan dari itu. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu baina nafyi wal itsbat. Nah, matan ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang, bahwasanya inti matan ini adalah prinsip al-jam'u baina nafyi wal itsbat. Sebuah kaidah yang sangat penting dalam tauhidul asma wa sifat. Menggabungkan antara nafi dan itsbat. Ini metode Al-Qur'an. Ini metode Al-Qur'an dalam penetapan sifat-sifat Allah, menggabungkan antara nafyu dan itsbat. Dan al-bid'ah terjatuh dalam masalah menyelisihi kaidah ini. Jadi kaidah ini adalah kaidah Qur'ani, dan al-bid'ah sebagian di antara mereka bertentangan dengan kaidah ini, terjatuh dengan menyelisih kaidah ini, begitu maksud saya. Maka kita besok akan belajar insyaallah tentang an-nafi wal itsbat, dan setelah itu langsung masuk dalam apa? Kumpulan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kumpulan dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, dan kumpulan setelah selesai kumpulan dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, kemudian kumpulan dalil-dalil dari Al-Hadis. Masyaallah, inilah ma'rifatullah yang tafsiliyah. Pengenalan terhadap Allah yang terperinci, setiap dalil disyarah, ditafsirkan, dijelaskan, direnungi, semakin meningkat rasa takut kita kepada Allah. Kalau tuntutannya takut kepada Allah, semakin meningkat kecintaan kita kepada Allah, dan seterusnya. Tentu lain dengan ma'rifatullah yang ijmaliyah, yang global, yang tidak hanya ulama saja yang memilikinya, namun banyak orang awam yang memiliki ma'rifatullah yang global tadi, yang fungsinya untuk memagari akidah orang agar tidak, akidah seorang agar tidak murtad, tidak kafir. Akidah, memagari akidah seorang muslim agar tidak, agar dia tidak keluar dari agama Islam. Kalau ma'rifatullah yang tafsiliyah, yang terperinci, dia, fungsinya adalah meningkatkan keimanan, di samping juga memagari agar tidak kafir. Wallahu ta'ala alam shawab, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.